السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، pada hari ini hari yang ketiga dari daurah kita, daurah Kobe yang keempat. Kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkaitan tentang masalah takwa. Karena kita untuk daurah ini kita berbicara tentang tazkiyatun nufus. Karena itu saya akan bawakan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Nah, kita akan bahas hadis ini. Hadis ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-18. Hadis ini dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Antum catat artinya. An Abi Dzar, saya baca dulu. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunta واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Artinya dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal, wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Tamhuha. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Tamhuha. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Dalam riwayat yang dalam beberapa nuskhah disebutkan hasan sahih. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama hadis, hadis ini sahih dengan beberapa jalan dan beberapa syawahidnya. Hadis ini sahih. Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam beberapa kitabnya yang lain. Kemudian Syekh Salim Al-Hilali juga mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya Sahih Kitabil Adhkar wa Da'ifuhu. Dan masih banyak lagi ulama yang lain yang mensahihkan tentang hadis ini. Jadi hadis ini pada hakikatnya sahih. Artinya sahih dengan beberapa jalannya. Sekarang kita bicarakan tentang hadis ini. Dan ini selalu saya sampaikan seperti itu. Artinya, ketika kita membawakan hadis, kita membahas hadis, yang pertama kali harus dinilai bagaimana hadis itu, bagaimana kedudukan hadis itu, sahih atau dhaif. Kalau dhaif tidak boleh kita pakai. Kalau dhaif tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah, apalagi hadis itu maudhu. Sebab kita harus berhati-hati dalam membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu bahwa itu dhaif, kita tahu bahwa itu dusta, kita tahu bahwa itu tidak benar disampaikan juga, maka yang menyampaikan itu termasuk salah seorang pendusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man haddatsa anni yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini." Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis dan dia tahu itu tidak benar, dia tahu itu dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Dan dusta kepada Rasulullah tidak sama dengan dusta kepada orang lain. Kata Nabi, dusta kepadaku tidak sama dusta kepada orang lain. Man kadzaba alayya falyalijin nar. Barang siapa yang dusta kepadaku, maka hendaklah ia masuk ke dalam neraka. Jadi beda, dusta kepada seorang dengan dusta kepada Rasulullah itu beda. Kalau dusta kepada Rasulullah, kata Nabi, falyalijin nar, hendaklah ia masuk neraka. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita harus bahas dulu tentang sanad hadis itu sahih atau tidak. Kalau tidak sahih, kita tidak boleh jadikan sebagai hujjah. Nah, hadis ini sahih dan sudah dinilai oleh para ulama ahli hadis dibahas juga oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, dan juga oleh ulama yang lainnya. Sekarang kita bicarakan tentang hadis ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, ittaqillaha haythuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di hadis ini ada tiga hak disebutkan. Yang pertama hak Allah, yaitu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua hak mukallaf, yaitu hak seseorang apabila dia berbuat jelek, berbuat salah, segera dia menghapuskan dosa itu dengan perbuatan baik. Di samping dengan istighfar dan taubat, dia mengerjakan perbuatan baik supaya dosanya itu terhapus. Kemudian yang ketiga di sini hak-hak yang berkaitan dengan hak hamba Allah, yaitu bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah wasiat yang agung, wasiat yang besar, wasiat yang mencakup tentang hak Allah, hak mukallaf dan hak manusia. Dan takwa ini merupakan wasiat orang-orang terdahulu, dan juga kepada umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyeru kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan wasiat Rasulullah selalu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat khatib, penceramah dalam khutbah Jumat selalu usikum wa iyaya bitaqwa Allah. Aku wasiatkan kepada kalian dan juga kepada aku untuk bertakwa kepada Allah. Maka kita bahas tentang takwa ini sangat penting karena ini wasiat. Wasiat Allah dan juga wasiat para nabi dan rasul. Tentang wasiat Allah, antum lihat di dalam surah An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 131, Allah berfirman, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi Allah telah mewasiatkan kepada ahlul kitab untuk bertakwa kepada Allah. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian, kepada Rasulullah dan sahabatnya, disuruh bertakwa kepada Allah. Kalau Allah telah berwasiat kepada orang-orang terdahulu disuruh bertakwa, dan juga Allah berwasiat kepada kita, kepada para sahabat untuk bertakwa, ya apalagi kepada kita. Kita harus bertakwa. Jangankan sahabat, nabi saja disuruh oleh Allah bertakwa, apalagi kita. Nabi disuruh oleh Allah bertakwa. Antum lihat ayatnya, nabi disuruh bertakwa oleh Allah SWT. Antum lihat di awal surah Al-Ahzab, ayat pertama di surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهي نبي bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Nabi disuruh oleh Allah bertakwa, jangan ikuti orang-orang kafir, jangan patuh kepada orang-orang kafir, jangan taat kepada orang-orang kafir, jangan mengikuti orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yang disuruh apa? Di ayat 2-nya, wattabi ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu, sesungguhnya Allah lama mengetahui apa yang dikerjakan. Kemudian setelah kita bertakwa kepada Allah, tidak mengikuti orang-orang kafir, kemudian di ayat 3-nya Allah katakan wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertakwalah, bertawakallah kamu kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ya, tawakal ini sesudah kita ikhtiar, sudah usaha, baru kita tawakal. Itu namanya tawakal. Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Setelah kita usaha, setelah kita ikhtiar, kemudian kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini, Nabi saja disuruh bertakwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah hubungan dia dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, disuruh bertakwa kepada Allah. Maka lebih-lebih kita harus hati-hati. Dan ayat-ayat yang menyuruh takwa banyak sekali. Dalam khutbatul hajah, yang terkenal dengan khutbatul hajah, khutbah yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika apa? Kita ceramah, khutbah, memulai kajian, itu khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kemudian juga dalam khutbatul hajah ketika khutbatul nikah, khutbah dalam pernikahan. Itu dibacakan 3 ayat. Baik dalam ceramah, pengajian, khutbah Jumat atau khutbah dalam pernikahan, selalu Nabi membacakan 3 ayat. Yang 3 ayat ini itu intinya takwa. Yang pertama apa? Dalam surah apa? Yang saya bacakan tiap hari di sini. Dalam surah Al-Imran ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu. Dalam surah An-Nisa ayat pertama. Ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi taqu min nafsin wahidah. Yang ketiga, jadi yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir ayat. Dan ini selalu saya bacakan tiap mukadimah kajian kita di sini. Yang ketiga dalam surah Al-Ahzab ayat 17. Coba lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu yang sering dibaca. Jadi antum juga mesti tahu, di ustaz membacakan ayat di mana ini, surah apa, ayat berapa. Iya. Ayat berapa? Jadi yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 102. Yang kedua surah An-Nisa ayat 1. Yang ketiga surah Al-Ahzab ayat 71. Dan ayat-ayat itu awalnya apa? Takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertakwa. Dalam Al-Quran banyak sekali. Maksud, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dalam surah Al-Imran 102. saya enggak bahas seluruh ayat khutbatul hajah, tapi satu aja makna dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Karena ini yang sering dibawakan dalam khutbah Jumat. Apa maknanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Dijelaskan oleh seorang sahabat, oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yughfar. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan takwa, sebenarnya takwa kepada Allah dalam ayat ini, surah Ali Imran ayat 102, yaitu hendaklah taat kepada Allah dan tidak boleh durhaka. Maknanya, bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, hendaknya taat kepada Allah dan tidak boleh durhaka. Selalu mengingat Allah dan tidak boleh melupakannya. Selalu mengingat Allah dan tidak boleh melupakannya. Dan bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kufur. Dan bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kufur. Ini penjelasan dari sahabat. Jadi tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, atau ditafsirkan dengan sunnah, atau ditafsirkan dengan penjelasan sahabat. Karena sahabat yang lebih tahu tentang Al-Quran. Jadi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa artinya, hendaklah kita wajib mentaati Allah, tidak boleh kita mendurhakai Allah. Selalu mengingat Allah dan tidak boleh kita melupakannya. Bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kita kufur. Itu penjelasan tentang ayat ini. Sekarang kita bahas tentang hadis ini setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa sudah saya sampaikan, dan kalau dibacakan lagi banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk takwa kepada Allah SWT. Sekarang kita bahas yang pertama tentang takwa ini, yaitu tentang definisi takwa. Apa definisi takwa itu? Sebelum saya lanjutkan, ya, ini pembahasan kita tentang hadis ini ada tiga pembahasan, ya. Pertama, ittaqillaha tsumma kunta. Nanti yang kedua, yaitu watbi sayyiatal hasanah tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama ini, penggalan yang pertama ittaqillaha, ini ada beberapa poin kita bahas. Mungkin bisa sampai 10 poin. Yang pertama, penggalan pertama, ya. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di masa yang berada. Nah, kita bahas dulu tentang definisi takwa yang pertama dari ittaqillaha ini. Jadi kalau antum mau bikin 3 Romawi ini, 1 2 3 terus diurut satu persatu nanti pembahasannya. Saya bacakan penjelasan tentang definisi takwa dari Talq bin Habib. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى definisi takwa menurut Talq bin Habib. Talq bin Habib, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri min Allah, dengan cahaya dari Allah, dengan cahaya dari Allah. Tarju thawab Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Karena mengharapkan ganjaran dari Allah. wa anta taruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri min Allah, dengan cahaya dari Allah. Dengan cahaya dari Allah. Takhafu iqab Allah, karena takut kepada siksa Allah. Karena takut kepada siksa Allah. Ini tentang definisi takwa. Jadi takwa itu menurut Talq bin Habib, seorang tabi'i, dia mengatakan bahwa takwa itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan keterangan. Kita melaksanakannya dengan dasar, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita melaksanakannya dengan ikhlas. Jadi kita melaksanakan dengan cahaya dari Allah, dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh orang mengamalkan ketaatan asal mengamalkan saja. Tetap harus ada dalil, ada nas, ada keterangan. Benar tidak amal yang dilaksanakan ini. Kemudian juga dikerjakannya dengan ikhlas karena Allah. Tarju thawab Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Bahwa kadang-kadang Nabi menyebutkan dalam bentuk amalan itu dua. Seperti contoh Ramadan. Nabi menyebutkan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, dengan ikhlas karena Allah, dan mengharapkan ganjaran, akan dihapuskan dosa yang lalu. Barang siapa yang bangun di tengah malam karena iman dan mengharapkan ganjaran, dihapuskan dosa yang terlalu. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan jalan, dihapuskan dosa yang lalu. Selalu disebutkan dua, imanan wa ihtisaban. Di sini juga dengan cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, mengharapkan ganjaran. Sebagai manusia dalam mengamalkan amal-amal taat, dia mengharapkan ganjaran. Kalau orang sufi tidak boleh, kata mereka, tidak boleh mengharapkan ganjaran. Jadi kita seperti pedagang mengharapkan keuntungan. Nah, ini tidak benar pendapat mereka. Padahal yang menyebutkan tentang ganjaran Allah dalam Al-Quran, yang menyebutkan ganjaran, barang saya mengamalkan amal ini akan dapat ganjaran, Rasulullah SAW. Jadi tetap kita dalam mengamalkan ikhlas karena Allah juga mengharapkan ganjaran. Sebab dengan kita diberitahu oleh Allah dan Rasulnya tentang ganjaran itu, bertambah semangat kita untuk mengamalkannya sebagai manusia. Jadi di sini takwa itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Tertinggalkan maksiat karena memang ada keterangan bahwa itu perbuatan tidak benar. Perbuatan itu haram. Perbuatan itu syirik. Perbuatan itu maksiat. Perbuatan itu dosa besar. Perbuatan itu bid'ah. Ada keterangan jelas bahwa itu haram. Dan kita melakukannya meninggalkan maksiat karena Allah. Ikhlas karena Allah. Bukan karena saudara kita, bukan karena ustaz, bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena atasan, bukan karena yang lain. Kita lakukan ikhlas karena Allah. Takhafu iqab Allah. Takhafu iqab Allah. Dan kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan maksiat itu karena kita takut kepada azab Allah. Manusia tidak punya siksa. Manusia tidak punya neraka. Yang punya neraka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya manusia menyiksa manusia yang lain hanya sementara, tapi yang abadi siksaan itu yang dikatakan al-azabul akbar, yaitu dari Allah SWT. Makanya orang harus takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi meninggalkan maksiat kepada Allah karena dengan cahaya dari Allah, karena takut kepada azab Allah SWT. Bahkan kata Hasan al-Basri tentang takwa ini, beliau mengatakan mazalati taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran min al halal makhafata al haram. Kata Hasan al-Basri bahwa takwa itu akan tetap ada pada orang-orang yang bertakwa, sehingga dia meninggalkan sebagian dari yang halal karena takut itu haram. Jadi ada yang halal yang dia takut bahwa itu dari barang yang haram atau dari barang yang syubhat. Dia khawatir. Jadi Hasan Al-Basri itu tetap takwa itu pada ada pada orang yang bertakwa, sehingga dia meninggalkan sebagian yang haram, sebagian yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Jadi mereka itu sangat hati-hati, takut jatuh kepada yang haram. Dan setiap mukmin, setiap mukminah ya selalu demikian, dia berhati-hati karena takut jatuh kepada yang haram. Kemudian juga ada di antara ulama yang memberikan definisi ini, definisi sudah di baku arti Ibnu Qayyim pun membahas tentang perkataan Talq bin Habib ini. Ada juga ya, yang membawakan riwayat dari Abu Hurairah, apa sih definisi takwa? Dikatakan apabila engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri, bagaimana sikapmu? Bagaimana sikapmu ketika berjalan di tempat yang berduri? Engkau lihat duri itu, bagaimana? Ya menyingkir, menghindar. Begitu juga takwa. Ketika ada perbuatan yang haram, maksiat, menghindar. Bukan malah diinjak. Bukan dilakukan. Kalau duri bukan diinjak, ini maksiat malah dilakukan. Tahu dia itu maksiat malah dilakukan. Jadi, artinya sahabat ketika menjelaskan, ketika orang bertanya masalah ini, dijawab seperti itu. Kalau engkau melihat jalan yang berduri, bagaimana sikapmu? Apa engkau injak duri itu atau engkau menyingkir? Ya menyingkir. Begitu juga takwa. Ketika ada perbuatan dosa, maksiat, dia menyingkir. Bukan dia mengerjakannya. Kemudian ada juga seorang dari penyair mengatakan, khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna' kamashin fauqa ardi syauki yuhadzar ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Hendaklah kamu hati-hati kepada dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Dan hendaklah kamu lakukan seperti engkau berjalan di atas tanah yang berduri, engkau tentu hati-hati dari apa yang engkau lihat. Janganlah engkau menganggap ringan, menganggap remeh perbuatan dosa kecil, sesungguhnya gunung itu dari batu-batu. Jadi dari yang kecil akan menjadi besar, maksudnya perbuatan dosa kecil kalau terus menerus akan menjadi besar. Ini penjelasan definisi tentang takwa. Ada juga yang mengatakan, yang dikatakan takwa, seorang hamba menjadikan antara dia dengan apa yang ditakuti dan dikhawatirkan satu jagaan, satu tabir yang menjaga dia. Jadi takwanya seorang hamba kepada Allah, dia menjadikan antara dia dengan apa yang dikhawatirkan, yaitu dia bertakwa kepada Allah supaya Allah itu tidak murka dan tidak marah kepadanya. Dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Selanjutnya tentang makna hadis ini dulu. Jadi kalau sudah tahu definisinya, sekarang tentang makna hadis. Di sini disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Apakah kita di rumah, di masjid, di kantor, di kampus, di mana saja kita ada, di saat kita mukim, di saat kita safar, di saat kita sendiri, di saat kita bersama teman-teman. Jadi bertakwa di mana saja. Ittaqillahi tsumma kunta fi sirri wal alaniyah. Di saat kita sendiri tersembunyi maupun di saat orang banyak, ada orang banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Nabi berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau selalu takut kepadamu dalam keadaan sendiri, disaksikan orang, sendiri maupun saat disaksikan orang banyak. Minta rasa takut kepada Allah, yang dengan rasa takut itu dia takut kepada Allah di mana saja dia berada. Apakah ketika dia sendiri atau ketika dia bersama orang banyak. Fisirri wal alan. Karena Allah mengetahui hambanya di mana saja dia berada. Di ayat tentang takwa yang tadi di khutbatul hajah, di surah An-Nisa ayat pertama, di akhir ayat itu Allah menyebutkan kata-kata innallaha kana alaikum raqiba. Di akhir ayat itu, di surah An-Nisa, sesungguhnya Allah mengawasi. Disuruh bertakwa di awalnya, kemudian di akhirnya disebutkan dalam ayat itu innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang disilakan oleh para ulama, kita ini harus merasa muraqabah. Muraqabah. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Innallaha kana alaikum raqiba. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan muraqabah. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, Ibnu Rajab juga membawakan penjelasan Imam Syafi'i. Ada tiga hal yang paling mulia. Kata Imam Syafi'i, ada tiga hal yang paling mulia. Yang pertama, al-jud min killah. Berlaku dermawan di saat kita miskin. Wal-wara' fi khulwah. Ini yang menjadi syahid dalam hadis ini. Walwara, bertakwa kepada Allah di saat kita sendiri. Bertakwa kepada Allah di saat kita sendiri. Di saat sepi, tidak ada orang yang melihat, kita tetap bertakwa kepada Allah. Wa kalimatul haqqi inda man yurja au yakhaf. Dan mengatakan kalimat yang hak, mengatakan kalimat yang benar kepada orang yang kita harapkan atau kepada orang yang kita takuti. Artinya, kepada orang yang kita harapkan atau kepada orang yang kita segani, tetap kita mengatakan kalimat yang hak. Jadi, tiga hal yang mulia kata Imam Syafi'i, yaitu dermawan. Di saat kita miskin, kita enggak punya, kita terus sedekah, infak, memberikan hadiah. Jud, dermawan. Membantu orang, menolong orang. Yang kedua, ini yang jadi syahid dalam hadis ini, al-wara fi khulwa, selalu bertakwa kepada Allah di saat sepi, di saat sendiri enggak ada orang yang melihat, tetap kita bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, yaitu menyatakan kalimat yang hak kepada orang yang kita harapkan atau yang kita segani. Kemudian, ikhwan fi din, a'azakumullah, tentang bertakwa kepada Allah di saat kita disaksikan oleh orang banyak atau di saat kita sendirian, ini termasuk minal munjiat. Arti yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Minal munjiat. Dia akan diselamatkan dari azab Allah karena dia selalu bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Di saat dia sendirian, di saat dia bersama teman-temannya, apakah di rumah, apakah di tempat kosnya, apakah di kampus, apakah dalam perjalanan, atau ketika mukim, ketika dia bersama istrinya, atau ketika tidak ada istrinya, tetap dia bertakwa kepada Allah. Atau ketika ada suaminya atau tidak ada suaminya, tetap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja. Makanya taqillah itsumma kunta ini kalimat yang mencakup seluruhnya. bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Dan takwa kepada Allah di saat kita sembunyi, di saat kita sendirian, atau di saat sepi, ini termasuk dari kesempurnaan iman seseorang. Fataqwallah fi sirri hiya alamatu kamalil iman. Bertakwa kepada Allah di saat kita sendirian, di saat tidak ada orang, ini sebagai tanda dari kesempurnaan iman. Kemudian tentang rukun dari takwa, kita masuk poin selanjutnya setelah definisinya, setelah makna hadis. Sekarang kita masuk rukun dari takwa. Dijelaskan dalam kitab Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus, juga dalam kitab yang lain. Ini tentang rukun takwa. Yang pertama adalah ikhlas. Rukun takwa ikhlas. Yang kedua ittiba. Jadi rukun takwa ini yang A ikhlas, yang B ittiba, yang C al-ilmu. Jadi rukun takwa ikhlas, artinya mengikhlaskan ibadah itu semata-mata karena Allah, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlasul ibadah lillahi wahdah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dia menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asgar, syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Jadi rukun dari takwa ini, orang bisa mencapai takwa. Jadi bisa dikatakan rukun, bisa juga cara untuk mencapai takwa, yaitu dia harus mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan saya sudah jelaskan di awal daurah kita kemarin, kita sudah bahas tentang masalah ikhlas. Dan ayat-ayatnya sudah saya sampaikan kepada antum, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang ikhlas. Kita harus ikhlas dalam ibadah kepada Allah, sebab amal kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa ada keikhlasan. Yang kedua yaitu ittiba'. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa adalah orang yang ittiba. Dua ini merupakan syarat diterimanya amal. Jadi dua ini merupakan syarat diterimanya amal. Jadi kalau seorang dia tidak ikhlas, dia berbuat syirik kepada Allah, enggak akan diterima amalnya. Kalau dia riya, amal itu dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau dia berbuat syirkun akbar, seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan bisa mencapai takwa selama-lamanya. Meskipun dia seorang ustaz, dia seorang dai, seorang kiai, kalau seandainya dia berbuat syirik kepada Allah, dia tidak akan bisa mencapai takwa. Bahkan Allah akan hapuskan amalnya dengan sebab perbuatan syirik dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun takwa ini ikhlas karena Allah. Yang kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tazkiyatun nufus, kita ingin membersihkan hati, maka yang pertama harus kita ikhlas dalam kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ittiba, mengikuti contoh Rasulullah s.a.w. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa ittiba kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian yang C, yang ketiga dari rukun takwa ini adalah al-ilmu. Al-ilmu yaitu seorang yang bertakwa, dia harus mempunyai ilmu. Nggak bisa dikatakan dia bertakwa tanpa ilmu. Tidak mungkin dia akan mencapai takwa tanpa ilmu. Karena bagaimana dia akan melaksanakan perintah-perintah syariat yang diperintahkan menjauhkan larangan tanpa dia berilmu? Nggak akan mungkin. Dia harus menuntut ilmu syar'i. Seorang bisa bertakwa kepada Allah kalau dia menuntut ilmu syar'i. Sebab Allah di dalam Al-Quran sudah mencela orang-orang yang tidak tahu, jahil, atau dia tahu tentang urusan dunia tapi dia tidak tahu tentang akhirat. Seperti ayat yang tertulis dalam surah Rum, ayat 6 dan 7, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Itu dalam tafsirnya jelaskan mereka tahu tentang urusan dunia. Dia tahu tentang teknologi dan yang lainnya, tapi dia tidak tahu tentang akhirat. Ini orang-orang yang rugi. Sampai disuruh sholat saja, wudhu aja gak tahu. Jadi harus dia berilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Dia harus belajar tentang ilmu syar'i ini. Dan hukumnya wajib. Dan sudah saya jelaskan bahwa ilmu syar'i ini hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini termasuk laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu syar'i. Nah, orang-orang tarekat sufia mereka mengatakan tidak perlu menuntut ilmu syar'i, cukup ilmu mereka itu ilmu laduni, kata mereka. Ini tidak benar. Ilmu laduni, bahkan mereka itu melarang orang untuk talabul ilmi. Dijelaskan oleh para ulama, i'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah sesungguhnya yang pertama, talbis iblis, tipu daya iblis yang pertama sekali kepada manusia, sadduhum 'anil ilmi, mencegah manusia untuk menuntut ilmu. Jadi iblis memperdaya manusia bagaimana supaya manusia jauh dari ilmu. Karena apa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan dengan cahaya itu dia akan dapat berjalan di atas siratul mustaqim. Sedangkan iblis berusaha bagaimana supaya orang tidak mengikuti siratul mustaqim. Tidak mengikuti jalan yang hak. Jadi sadduhum anil ilmi. Jadi yang pertama, pengkaburan iblis. Tipu daya iblis kepada manusia, sadduhum anil ilmi. Jadi mencegah manusia untuk menuntut ilmu. Jadi mereka melarang orang untuk talabul ilmi syar'i. Dianjurkan menuntut ilmu yang kifayah, tapi tidak dianjurkan untuk menuntut ilmu yang fardu ain. Mereka dianjurkan untuk menuntut ilmu yang sifatnya muamalah, tapi yang fardu ain tidak dianjurkan. Padahal ini yang wajib. Dan ini yang akan menyelamatkan seseorang dunia dan akhirat dengan ilmu syar'i ini. Jadi al-ilmu itu yang pertama yang harus kita cari, talabul ilmi. Bagaimana kita akan tahu tentang yang halal, yang haram, yang syubhat, yang wajib dan yang lainnya, itu dengan talabul ilmi. Ini rukun daripada takwa. Kemudian yang keempat, yang keempat, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang keempat, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Nah, Nah, yang sering diartikan, yang dikatakan takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu sering diartikan demikian. Tapi tidak ditafsil, mesti ditafsil. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, yaitu ikhlas. Ittiba, talabul ilmi. Di antara yang paling besar, melaksanakan perintah Allah, apa? Mentauhidkan Allah. Yang paling besar melaksanakan perintah Allah, yang paling wajib dari semua yang wajib, yaitu tauhid kepada Allah SWT. Kemudian menjauhkan larangan, yang paling besar apa? Syirik. Itu yang paling besar. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu yang paling besar yang harus dijauhkan oleh seorang hamba. Menjauhkan perbuatan syirik. Jadi sering orang memberikan definisi tentang takwa itu hanya melaksanakan perintah Allah, tapi tidak ditafsir, tidak dirinci. Atau dalam khutbah Jumat tidak dirinci. Padahal tentang tauhid ini merupakan dakwatul anbiya, dakwanya para nabi dan dakwanya para rasul. Bagaimana supaya umat ini betul-betul mentauhidkan Allah? Dan takwa ini tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Enggak akan mungkin. Takwa itu akan tercapai tanpa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Jadi ini dasar, harus dan wajib kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat tentang sifat-sifat muttaqin yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di dalam kitab Manhajul Anbiya fi Tazkiyatun Nufus oleh Syekh Salim Al-Hilali bawakan tentang orang-orang yang bertakwa. Saya akan bawakan juga dari kitab yang lain tentang Sifatul Muttaqin fil Kitabil Mubin oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Beliau menjelaskan di sini tentang takwa, tentang sifat al-muttaqin. Ya, tolong dibaca ayatnya. Yang bawa mushaf dibaca ayatnya. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayatnya sering kita baca tapi belum tahu kita maknanya. Ayo baca, Bang. Baca dapat fadilah. Dapat ganjaran baca. Iya, artinya apa? Baca, Bang. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Di sini tentang sifat al-muttaqin. Sebenarnya banyak dalam Al-Quran, tapi ini diantaranya. Saya akan bawakan dua surah. Yang pertama Al-Baqarah ini, 5 ayat. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim tidak ada maknanya dan tidak ada yang tahu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian adalah Al-Qur'an, Al-Kitab yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan apa yang Allah karuniakan, apa yang kami karuniakan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang-orang yang beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu dan kepada apa yang kami turunkan sebelummu, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka berada di atas cahaya, di atas petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Di sini disebutkan zalikal kitab. Zalikal kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Ada ulama juga yang menyebutkan di dalam ayat ini ada kata-kata zalikal kitab, tentang masalah pengumpulan Al-Quran. Dulu Al-Quran itu belum dijadikan satu, satu mushaf seperti sekarang ini. Jadi belum menjadi satu mushaf seperti sekarang ini. Jadi Al-Quran ini masih tercecer lembaran-lembaran berupa kurma. Kemudian di zaman sahabat, sahabat Abu Bakar dikumpulkan jadi satu mushaf. Nah, ada orang yang mengatakan, yang memang mereka mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Mereka mengatakan bahwasanya ini tidak ada zaman Nabi, mushaf ini. Kemudian dikumpulkan, berarti ini bid'ah hasanah. Ini bukan bid'ah hasanah, tapi ini maslahat mursalah, artinya untuk kepentingan umum. Bukan sesuatu yang baru. Karena apa? Mushaf ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Meskipun masih tercecer, belum jadi satu, tapi sudah ada. Dan Allah sudah memberikan isyarat dengan kata-kata dzalikal kitab. Itulah kitab. Al-Quran ini sudah dalam bentuk kitab, padahal masih tercecer, masih lembaran. Tapi Allah sudah sebutkan kitab di sini. Ada isyarat, akan dikumpulkan kitab ini. Yang kedua, bahwa Al-Quran dikumpulkan, dan ini bukan bid'ah, seperti dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah mengatakan kami yang mengumpulkan Al-Quran itu. Jadi bukan bid'ah. Ini di luar materi ini, tapi penting untuk menjawab syubhatnya ahlul bid'ah. Di dalam surah Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna alayna jam'ahu wa qur'anah, fa'idha qara'nau fattabi' qur'anah. Di ayat dalam surah Al-Qiyamah, ya dibaca. Kalau tidak tahu ayatnya, dibaca dari awal. Jangan mau disuapin terus. Jadi Allah SWT berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'anah, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kami lah mengumpulkannya dalammu dan membuatnya kamu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutlah bacaan itu. Ini kata-kata jam'ahu, mengumpulkan. Yang tadi tercecer, dikumpulkan. Ini juga ayat sebagai dalil bahwa Al-Quran akan dikumpulkan. Di sini isyarat dari Al-Kitab. Jadi bantahan kepada ahlul bidah. Yang ketiga, bantahan lagi dari samping ayat itu, yaitu ijma'nya sahabat. Enggak ada seorang sahabat pun yang menentang, menerima semuanya. Sedangkan kita wajib mengikuti ijma' as-sahabah. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Dan dilakukan oleh sahabat, dan mereka tidak akan mungkin berkumpul dalam kesesatan. Enggak akan mungkin. Dan ini manfaatnya sangat besar, maslahat mursalah. Artinya manfaatnya memelihara agama, memelihara diri, memelihara semua yang dipelihara dengan maslahat mursalah ini. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah mengumpulkan Al-Quran. Jadi ini bantahan kepada ahlul bid'ah, yang kalau kita katakan ini bid'ah, mereka katakan dalam Islam ada bid'ah hasanah. Contohnya itu. Jadi lagi contoh mereka, sholat. Sholat terawih. Mereka katakan itu bid'ah hasanah. Sebab Umar mengatakan ketika berkumpul satu imam, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Yang dimaksud oleh Umar itu dari segi bahasa. Segi bahasa. Bukan sholat terawihnya 11 rakaat di waktu malam dengan satu imam itu bid'ah, bukan. Ini baik, kata Umar, cara yang seperti ini. Karena apa? Karena Nabi mengerjakan sholat tarawih di waktu malam, bukan di waktu siang. Umar juga mengerjakan di waktu malam. Yang kedua, Nabi mengerjakan tarawih 11 rakaat. Umar mengerjakan 11 rakaat. Bukan 23, hadis 23 itu dhaif. Umar mengerjakan 11 rakaat. Nabi menjadi imam sholat tarawih. Kemudian Umar menyuruh Tamim Ad-Dari menjadi imam sholat tarawih. Waktunya Nabi mengerjakan ba'da sholat isya sampai menjelang sahur. Umar pun mengerjakan dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Satu rokaat dibaca oleh imam itu 100 ayat. Jadi selesainya menjelang sahur. Dan rukunya, sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Rukunya dan sujudnya hampir sama sampai menjelang sahur. Jadi tidak ada bid'ah di sini. Karena apa yang dikerjakan Umar sama yang dikerjakan Nabi. Makanya perkataan Umar ketika di awal-awal khilafah itu tidak ada berjamaah tarawih di bulan Ramadan, kemudian Umar menghidupkan lagi, kata Umar, sebaik-baik bid'ah ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Tapi maksudnya, kata para ulama, bukan maksudnya itu mengadakan bid'ah, baru bukan. Karena semuanya dilakukan oleh Umar sesuai dengan contoh Nabi. Maksudnya dari segi bahasa saja. Gitu. Dari segi bahasa. Itu juga yang dijadikan alasan oleh ahlul bid'ah, syubhat dari ahlul bid'ah tentang adanya bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Kenapa? Mendirikan sekolah kan dalam Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah tidak ada sekolah. Iya, itu maslahat mursalah kan. Maslahat untuk kepentingan umum, bukan bid'ah. Kalau gitu pesawat bid'ah nanti. Nanti berenang nanti dari Indonesia ke sini. Ya bukan beda, ada lampu dan segala macam, ada mic, bukan beda. Iya. Itu maslahat. Karena zaman itu sudah ada kajian di masjid, gitu. Ada pendidikan di masjid. Kemudian dijadikan yang lebih baik, jatuh yang lebih baik. Maslahat menurut saya, bukan beda. Enggak ada seorang ulama pun mengatakan itu beda, enggak ada. Itu kan berarti membantah dengan hawa. Memang ahlul bid'ah itu ahlul syubhat, ahlul ahwa. Dengan hawa nafsu kan, bukan dengan ilmu. Tidak ada seorang ulama mengatakan itu bid'ah. Ya, sekarang kita lanjutkan. Zalikal kitabu la raiba fi. Yang demikianlah Alkitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cirinya orang yang bertakwa? Disebutkan di dalam ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu disebutkan di dalam kitab Sifatul Muttaqin fil Kitabil Mubin. Ya, saya lanjutkan tentang sifat orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa yang dimaksud dengan al-ghaib? Yang dimaksud al-ghaib di sini al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa ma fihi min ba'thin wa hasyrin wa nashrin wa hisabin wa jazaa'in wa jannatin wa nar. Yang dimaksud dengan yang ghaib, ini sesuatu yang tidak terlihat, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir. Iman kepada hari dibangkitkannya manusia, dikumpulkannya manusia, kepada hisab, kepada balasan surga dan neraka. Jadi disebutkan tentang iman bil yaumil akhir, di antara cirinya iman bil yaumil akhir, iman kepada yang gaib. Iman yang gaib itu kepada Allah SWT. Terus dikaitkan di sini tentang arkanul iman. Nanti diyakini lagi dia yang terakhirnya, yaitu dengan kata-kata wabil akhiratihum yuqinun. Dan ini termasuk ciri yang paling menonjol dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka tidak melihat Allah, tapi mereka mengimani. Mereka mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani tentang dibangkitkannya manusia dari kubur. Mereka mengimani tentang adanya kiamat. Mereka mengimani tentang dihisabnya manusia. Mereka mengimani tentang surga dan neraka. Karena dengan iman kepada yang gaib, itu dia tambah semangat untuk melakukan amal-amal soleh. Itu ciri yang pertama dari orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian di sini juga dibahas tentang iman kepada yang gaib berkaitan dengan Allah SWT. Dia mengimani Allah. Pada hakikatnya, inna aslal imani bil ghaib wal imanu billahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu lam yura walan yura fid dunya. Lan yara insanun Allah fid dunya. Mahma kan hadzal insanu nabiyan aw rasulan aw malakan aw waliyan aw abdan saliha. Sesungguhnya asal iman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah. Dan Allah tidak dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat di dunia ini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia ini. Siapapun dia, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang rasul, apakah dia seorang malaikat, apakah dia seorang wali, apakah dia seorang hamba yang saleh, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia ini. Tidak ada. Jadi Allah terhijab dengan hijab, dan hijabnya itu cahaya, hijabuhun nur. Makanya waktu Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta untuk melihat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala suruh melihat kepada jabal, baru gunung itu cahayanya Allah saja sudah menghancurkan gunung itu. Dan Musa pingsan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, maka sungguh dia telah berdusta. Dan berdusta dengan besar, kata A'adzama alallahil firya. Berdusta sama Allah dengan besar. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah SWT. Ini ghaib. Ghaib tidak terlihat oleh kita. Dan kita wajib mengimani. Jadi asalnya iman bil ghaib itu iman kepada Allah. Allah tidak dapat kita lihat. Dan tidak akan kita lihat di dunia ini. Bisa kita lihat nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang masuk jannah, masuk surga, itu akan melihat Allah. Jadi orang yang masuk surga, dia akan melihat Allah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Ada berapa ayat, maksud saya, ada berapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah dapat dilihat nanti pada hari kiamat. Dan kenikmatan yang luar biasa, seorang mukmin dapat melihat Allah SWT. Nikmat yang luar biasa setelah surga itu. Melihat wajah Allah SWT. Di dunia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Apakah dia nabi, dia rasul, dia malaikat, dia wali atau hamba yang saleh? Tidak yang benar Allah. Sebab Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Dan dia yang menjangkau semua pandangan. Dan dia maha halus dan dia maha mengetahui. Dalam surah Al-An'am ayat 103. Kemudian kalau orang bertanya bagaimana waktu Nabi Mi'raj? Nabi tidak melihat Allah. Waktu Nabi Mi'raj, Nabi tidak melihat Allah. Jadi tidak ada satu pun riwayat. Kalau disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi melihat di Sidratul Muntaha, bukan melihat Allah, tapi melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Menutup ufuk. 600 sayap itu menutup ufuk. Sebab malaikat itu bersayap. 22, 33, 44, dan Malaikat Jibril punya sayap 600. Tentang bersayapnya malaikat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa malaikat itu bersayap. Jadi ini kita kembali tentang iman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia mengimani tentang yang gaib, tentang adanya Allah, dan wajib diimani Allah, dan dia harus mengimani dengan iman yang benar, baik perkataan, baik i'tiqad maupun amalan. Dia meyakini tentang adanya Allah dan dia melaksanakan perintah Allah. Kemudian setelah itu baru mengiringinya iman kepada malaikat dan kepada yang lainnya, termasuk iman kepada adanya azab kubur, iman adanya siksa kubur, iman tentang dibangkitkannya manusia, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, tentang adanya surga dan neraka. Ini wajib kita imani. Selanjutnya, yang kedua, ciri atau sifat yang kedua dari orang yang bertakwa, alladzina yuqimuna shalah. Sebentar, sebelum saya masuk yang kedua, ada beberapa ayat yang mungkin antum bisa menjadikan sebagai syahid terhadap ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, antum lihat. Surah Yasin ayat 11 disebutkan kata-kata gaib di situ untuk mendukung ayat yang pertama ini, sifat muttaqin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa khasyar rahmana bil ghaib, disebutkan di surah Yasin ayat 11. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كبير. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, meskipun mereka tidak melihatnya, gaib. Jadi Allah itu gaib, tidak terlihat. Ayat yang sama lagi antum lihat dalam surah Qaf, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Surah Qaf ayat 33. Disebutkan dalam surah Qaf ayat 33, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedangkan Allah tidak terlihat, ghaib. Dia tetap takut kepada Allah, meskipun Allah tidak terlihat oleh dia, dia tetap takut kepada Allah. Dan dia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Itu dua ayat yang berkaitan tentang masalah al-ghaib. Jadi iman kepada ghaib membawa seorang untuk meyakini tentang adanya Allah, mengimani tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan mengimani tentang asma wa sifat. Selanjutnya, sifat yang kedua dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa, wa iqamatus shalah. Mereka melaksanakan salat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ra'sul amri as-salah. Ra'sul amri al-Islam wa amudu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad. Kata Nabi, pokok urusan agama inilah Islam. tiangnya adalah sholat. Tiangnya agama ini sholat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Tirmidzi. Dan sholat ini termasuk rukun Islam. Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Dibangun Islam ini atas lima perkara. Mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullahil Haram dan puasa Ramadan. Dan Nabi menerima perintah salat yang lima waktu yang wajib sehari semalam itu pada waktu Mi'raj. Diwajibkan sholat langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu Mi'raj. Dan ini wasiat Nabi SAW kepada umatnya untuk melaksanakan sholat yang lima waktu. Bahkan di dalam akhir hayatnya, Nabi berwasiat, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Sholat, sholat, dan budak sahaya yang ada pada kamu. Arti perhatikan. Dan sholat ini hukumnya wajib atas setiap muslim. Apakah dia sehat atau dia sakit. Apakah dia mukim ataukah dia musafir. Dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut. Apakah dia berada di darat atau dia berada di kendaraan. Di atas kereta, di atas pesawat, di kapal laut atau di mana saja dia berada. Sholat itu hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Dan dia tidak boleh tinggalkan sholat di mana saja dia berada. Dan ini harus dilakukan sampai dia diwafatkan oleh Allah SWT. Kecuali yang memang dia mendapatkan rukhsah, artinya memang tidak boleh sholat, seperti perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Ini memang dijelaskan bahwa dia tidak boleh sholat dan gugur sholat bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Adapun selain itu tetap wajib sholat. Sholat ini hukumnya wajib dan tidak boleh tinggalkan. Sekali saja dia meninggalkan sholat, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Sekali saja meninggalkan sholat, dia telah mengerjakan dosa besar yang paling besar. Dan dia hampir masuk kepada kekafiran. Kata Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, ini dia akan masuk kepada kekafiran. Makanya disebutkan dalam riwayat, para sahabat mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Nah kafir ini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu ada kafir kufran akbar yang keluar dari Islam, ada kufur yang tidak keluar dari Islam. Yang keluar dari Islam yaitu orang yang sengaja dia tidak sholat, dan dia mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib. Dia ingkari. Maka ini kafir, keluar dari Islam. Adapun yang dia karena lalai, karena malas, dia meninggalkan sholat, dia telah berbuat dosa besar dan hampir masuk di dalam kekafiran. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar yang besar. Dan ini nanti di hari kiamat disebutkan oleh Allah SWT tentang orang-orang yang tidak sholat itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Saqar. Lihat dalam surah Al-Mudathir. Surah Al-Mudathir tentang orang-orang yang tidak sholat. Masih banyak ya kaum muslimin yang menganggap masalah sholat itu masalah yang remeh. Bahkan ada orang-orang yang di saat dia di rumahnya sholat, ketika berada di negeri kafir, dia tidak sholat sama sekali. Dia kumpul dengan orang-orang yang maksiat dan dia tidak sholat. Ini dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Ancamannya neraka. Allah berfirman dalam surah Mudathir, dari mulai ayat 42 sampai 47, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami dulu tidak sholat. Dan kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin. Dan kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Kumpul dengan orang-orang yang tidak mengerti agama, bicara tentang yang batil, yang tidak benar. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan tentang hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami kematian. Jadi orang yang tidak sholat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Saqar. Dan tentang ini juga ancaman banyak sekali dalam riwayat-riwayat yang lain tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Kata Nabi, orang yang melaksanakan sholat yang lima waktu, mereka dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Kalau dia perhatikan tentang rukunnya, tentang kewajibannya, tentang sunnahnya, tentang waktunya, tentang caranya sesuai dengan contoh Nabi, tentang khusyuknya. Kalau itu diperhatikan dan dilakukan, insya Allah, Allah akan masukkan orang itu ke dalam jannah. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dia tidak melakukannya, maka Allah tidak menjamin dia masuk surga. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak sholat. Jadi tentang sholat ini, kita harus mengerjakannya sesuai dengan contoh Nabi. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan tentang cara sholat, kaifiat sholat dari awal sampai akhir, sudah kita bahas dalam daurah Qobe yang pertama. Daurah yang pertama sudah kita bahas tentang kaifiat sholat Nabi. Dari takbiratul ihram sampai salam. Dan zikir-zikir baik dalam sholat maupun sesudah selesai sholat, itu sudah kita bahas. Kemudian, tentang sholat ini juga yang harus diperhatikan tentang waktunya. Allah sudah menetapkan tentang waktu-waktu sholat. Wa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu Allah sudah tetapkan waktunya. Jadi sholat ini harus mengikuti contoh Rasulullah. Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua, harus waktunya harus diperhatikan. Yang ketiga, tentang khusyuknya. Jadi bukan asal sholat. Jadi kita sholat, usahakan sholat kita itu merupakan sholatun muwaddi'. Dalam riwayat, hendaklah kalian sholat seperti sholat muwaddi'. Muwaddi' itu sholat perpisahan. Kita akan berpisah dan tidak akan sholat lagi. Seperti orang yang akan meninggal dunia, dia usahakan sholatnya itu sholat yang paling khusyuk. Yang ini akan diterima oleh Allah. Jadi khusyuk sholatnya. Dia tidak terburu-buru ketika dia sholat. Rukuknya, sujudnya diperhatikan. Kemudian yang keempat, diperhatikan tentang berjamaahnya. Untuk laki-laki, berjamaah di masjid diperintahkan. Dan itu hukumnya wajib. Kalau memang tidak ada di tempat itu, ya dia berjamaah mending dengan kaum muslimin yang lainnya. Tapi dia harus mengerjakan tepat pada waktunya. Tidak boleh dia mengorbankan sholat ini karena pekerjaan. Tidak boleh dia mengorbankan sholat karena dia kuliah. Tidak boleh dia korbankan sholat karena dagang. Tidak boleh korbankan sholat karena usaha. Tidak boleh korbankan sholat karena rapat. Tidak boleh korbankan sholat karena yang lainnya. Karena ini wajib, ketentuan dari Allah. Dan harus dikerjakan pada waktunya. Dan Allah yang merintahkan kita sholat pada waktunya. Jadi seandainya ada rapat atau yang lain, waktunya sholat, kita ingatkan mereka pada waktunya sholat. Karena perintah Allah. Bapak, ada juga orang-orang yang mereka mengerjakan sholat sampai keluar dari waktunya. Ini yang disebutkan oleh Allah, fawailun lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Dalam tafsir dijelaskan bahwa mereka tidak meninggalkan sholat secara keseluruhan. Sholat dilakukan, tapi dia tidak tinggalkan. Yang dimaksud, innahum yusalluna walakinnahum rubbama ghafalu anis sholati hatta yakhruja waktuha. Mereka tidak tinggalkan sholat, tidak. Tapi mereka sholat, akan tetapi mereka lalai dari sholat itu sehingga keluar dari waktunya. Zuhur dikerjakan menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya. Jadi mereka menganggap masalah sholat masalah yang ringan. Jadi untuk waktu yang lain mereka perhatikan, mereka pentingkan, tapi untuk sholat mereka tinggalkan. Jadi ini tentang sholat ini wajib kita perhatikan, dan ini wajib kita kerjakan, dan antum juga ingatkan teman-teman yang lain yang mereka tidak mengerjakan sholat. Jadi ada teman-teman antum yang tidak sholat, diingatkan. Dosa besar bukan dosa kecil. Dosa besar yang paling besar. Bahkan hukuman para ulama tentang orang yang tidak sholat itu berat. Ada yang dihukum ta'zir, dipecut, ada yang dipenjara. Bahkan menurut mazhab Syafi'i dibunuh orang yang tidak sholat itu. Jadi bukan dibiarkan. Jadi dosa besar, bukan dosa kecil. Maka kita ingatkan juga keluarga kita, jangan sampai mereka tidak sholat. Maka Nabi menyuruh anak kita sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pecut, pukul. 10 tahun dipecut, pukul. Dan pukul yang tidak melukai. Itu perintah Rasulullah. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak kamu sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah dia kalau dia sudah berumur 10 tahun tapi belum sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka. Antara anak laki dengan anak perempuan tidak boleh menjadi satu. Pisah tempat tidurnya. Anak laki sendiri, anak perempuan sendiri. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mengerjakan sholat diancam oleh Allah dengan azab. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah dan Nasa'i, Nabi bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi fil yaumi wal laila. Man hafaza 'alayhinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahul jannata. Wa man lam yuhafiz 'alayhinna lam yakun lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu." Nabi bersabda, Nabi bersabda lima waktu sholat yang Allah telah wajibkan atas hamba-hambanya sehari semalam. Barang siapa yang menjaga sholat itu, maka Allah menjamin akan memasukkan orang itu ke surga. Barang siapa yang mengerjakannya lima waktu sholat itu sehari semalam dengan waktunya, kaifiatnya dia kerjakan, maka Allah menjamin dia dimasukkan ke surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga sholat itu, dia meninggalkannya, maka Allah tidak akan menjamin jika Allah kehendaki Allah azab dia, dan jika Allah kehendaki Allah akan ampunkan dia. Di sini Allah akan azab orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi hukumannya berat ini. Nah, kita perhatikan itu. Pertama, diri kita, kemudian istri, anak, keluarga, saudara kita, mungkin yang masih lalai sholat diingatkan, kemudian teman-teman kita atau orang-orang yang di bawah kita, apakah itu pembantu, apakah itu supir atau yang lainnya, itu harus kita ingatkan tentang wajibnya sholat. Kalau dia tidak sholat, jangan ada di rumah kita. Kalau dia tidak sholat, jangan ada di rumah kita. Tidak barokah rumah itu dengan adanya orang-orang yang tidak sholat. Jadi itu harus diperhatikan itu, karena ini berbuat dosa besar. Antum tidak akan mau kalau ada orang minum khamr di rumah antum. Peminum khamr, antum tidak akan mau. Sama aja dengan orang tidak sholat. Antum tidak akan mau kalau ada orang yang penzina ada di rumah antum. Atau pelacur di rumah antum. Tidak akan mau. Akan mendatangkan azab Allah. Tidak akan barokah rumah itu. Begitu juga orang tidak sholat, sama aja. Jangan ada di rumah kita orang-orang yang tidak sholat itu. Karena dia telah berbuat dosa besar. Mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang yang bertakwa, mereka melaksanakan sholat ini. Di mana saja dia berada, dia melaksanakan sholat. Dan ini wajib hukumnya. Fardu ain, baik laki maupun perempuan. Dikerjakan pada waktunya, dikerjakan sesuai dengan contoh Nabi, dikerjakan dengan khusyuk, dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian juga termasuk yang harus diperhatikan tentang sholat Jumat. Juga hukumnya wajib. Di sini dibahas juga tentang sholat Jumat. Jadi bukan hanya lima waktu. Sholat Jumat juga wajib bagi laki-laki, bagi wanita tidak. Jadi antum harus pentingkan. Sampai dulu para ulama itu pagi itu sudah berangkat ke masjid mereka untuk menunaikan sholat Jumat. Pagi mereka sudah berangkat. Kalau barang siapa yang datang di pagi hari, kata Nabi, seolah-olah dia menyembelih unta. Yang kedua menyembelih sapi, yang ketiga menyembelih kambing, yang keempat menyembelih ayam, yang kelima seolah dia korban dengan sebutir telur. Kalau malaikat, kalau khatib sudah naik mimbar, maka dia tidak mendapat apa-apa. Jadi ganjaran besar bagi orang yang datang di awal waktu. Ganjaran besar. Dan ini wajib, sholat Jumat. Tidak boleh kita tinggalkan. Jangan dengan alasan kerja atau yang lain, kita tinggalkan sholat Jumat. Barang siapa, kata Nabi, yang tinggalkan sholat Jumat 3 kali, Allah akan tutup hatinya. Man taraka salata Jumain. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut, khatamallahu ala qalbi, Allah tutup hatinya. Jadi sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Jadi ini tidak boleh kita anggap ringan, karena ini kewajiban. Jadi ini ikhwan fil din, a'azakumullah, ini ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan ini tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan bagaimanapun juga. Hatta kita dalam keadaan safar, hatta dalam keadaan sakit, tidak mampu kita wudu, kita tayamum. Tidak mampu kita berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, tetap wajib. Ya, sholat tidak bisa ditinggalkan. Kemudian selanjutnya sifat yang ketiga dalam ayat ini, al-infaq fi sabilillah. Berinfak di jalan Allah. Jadi infak di jalan Allah. Antum perhatikan tentang orang-orang yang infak di jalan Allah, ini ganjarannya sangat besar. Antum bisa lihat di surah Al-Baqarah, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk infak. Kita jangan kalah dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu infak, kenapa kita enggak infak? Orang kafir infak. Kalau saya tunjukkan dulu tentang orang kafir itu infak, antum lihat di dalam surah Al-Anfal. Orang kafir infak. Ya. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Orang kafir infak. Tujuannya apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Untuk melihat dalam surah Al-Anfal. Jangan tanya ayatnya, antum baca sendiri. Kalau saya tidak sebutkan, antum yang sebutkan. Jangan saya sebutkan terus, antum yang sebutkan. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka jahannamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Allah menyebutkan mereka infak untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Maka orang-orang yang beriman juga harus berlomba-lomba. Antum lihat ayat tentang infak di surah Al-Baqarah ayat 215 yang pertama. Jadi mereka bertanya tentang apa yang dinafkahkan, maka yang kamu nafkahkan kamu berikan kepada orang tua kamu, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Kemudian infak yang secara umum yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ini banyak sekali ya. Dari mulai ayat 261 untuk misalnya dari ayat 261 sampai ayat 271. Itu tentang masalah infak. Anda bisa lihat. Dianjurkan kita untuk infak. Menafkahkan harta kita di jalan Allah. Menolong agama Allah. Jadi kalau antum ada rezeki, jangan bakhil, jangan pelit. Dan manfaatnya sangat besar, dunia dan akhirat. Kemudian yang harus diperhatikan, dari dilipat gandakan, ya, kita sedekah, kita infak ini, setelah kita melaksanakan yang wajib-wajib, kita sedekah, ini ada berapa syarat yang akan dilipat gandakan ganjaran kita, sebab dari 1 sampai 10 sampai 700 kali lipat. Dan itu bisa mendapatkan yang demikian apabila kita lakukan nafkah itu di jalan Allah tidak ada riya. Itu harus perhatikan. Tidak riya. Tidak untuk diperdengarkan kepada orang lain. Tidak ingin dikatakan bahwa dia dermawan. Jadi kita kalau ingin mendapat ganjaran itu 700 kali lipat, maka kita harus ingat bahwa nafkah itu atau infak itu atau sedekah itu tidak boleh riya. Tidak boleh sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan kepada orang lain. Oh, kemarin saya sudah sedekah. Kamu tahu enggak? Saya sudah sedekah 10.000 yen. Orang enggak tahu, tapi diberitahu sama dia, ini sum'ah. Jadi orang tidak tahu diberitahu sama dia. Ini sum'ah diperdengarkan kepada orang lain. Tidak boleh, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah. Kalau riya dia ingin dipuji, oh itu orang banyak sedekahnya. Tidak boleh. Kalau dia ingin seperti itu, hapus amalnya. Riya, sum'ah, dan tidak boleh juga kita ingin dikatakan bahwa kita dermawan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yaitu tidak boleh kita iringi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu dengan gangguan atau dengan diungkit-ungkit kebaikan itu. Diungkit-ungkit. Enggak boleh. Ketika ada seseorang tidak memberikan sesuatu kepada kita, kita, kamu ingat enggak dulu? Dulu kan saya pernah ngasih kamu ini. Enggak boleh. Itu gangguan namanya. Mengungkit-ungkit dan mengganggu. Tidak boleh. Sudah, dulu kita pernah ngasih orang, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Adapun dia sekarang tidak mau memberikan lagi kepada kita, enggak ada masalah. Tidak boleh kita mengungkit kebaikan-kebaikan yang dulu. Bahwa kita harus mengerjakan semua karena Allah. Umpamanya sekarang ada orang yang dulunya miskin, miskin papa yang kita bantu. Sekarang alhamdulillah dia menjadi orang kaya. Enggak boleh kita ingat dulu kamu miskin saya yang bantu. Tidak. Sudah, kita berikan karena Allah. Mudah-mudahan amal kita yang dulu itu diterima oleh Allah. Jangan kita ungkit lagi, enggak boleh. Jadi enggak boleh mengungkit-ungkit apa yang sudah kita pernah berikan. Dan tidak boleh juga kita mengganggu dengan omongan. Karena kita bantu orang, kemudian kita bebas untuk mencaci maki orang itu, tidak boleh. Menyakiti orang itu, tidak boleh. Kalau memang kita tidak ada, kita ucapkan dengan kalimat yang baik. Itu ayat ini antum bisa lihat di mana dari mulai 261 tadi sampai 271. Itu di situ ada penjelasannya di ayat itu. Tsumma la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza. Dan mereka tidak mengiringi apa yang mereka infakkan dengan mengungkit-ungkit dan juga gangguan. Bahkan orang yang mengungkit-ungkit kebaikan termasuk tiga orang yang akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Tiga orang yang akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Mannan, yang mengungkit-ungkit kebaikan, tidak boleh. Apalagi yang kita ungkit itu orang tua kita, enggak boleh. Sebab kita wajib memberikan nafkah kalau dia miskin, kalau dia tidak mampu, kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Kata firman Allah dalam ayat itu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan ampunan lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan gangguan. Kemudian syarat yang ketiga, Artinya dilipat gandakan sedekah dan ganjaran ini. Syarat yang ketiga adalah sedekah itu min kasbin thayyibin, dari usaha yang halal. Jadi yang pertama syaratnya, kalau kita mau sedekah kita dilipat gandakan dan diterima oleh Allah, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ingin dikatakan dermawan. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak boleh kita mengungkit-ungkit kebaikan. Menyebut-nyebut kebaikan kita tidak boleh. Tidak boleh juga mengganggu orang yang kita berikan. Yang ketiga, sedekah yang kita berikan itu harus dari usaha yang halal. Dari nafkah yang halal. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Sesungguhnya Allah itu baik, tayyib. Dan Allah tidak menerima melainkan yang baik. Jadi dari usaha yang halal. Bahkan kalau dia dari usaha yang haram, tidak akan diterima oleh Allah. Umpamanya dia sedekahnya dari riba, uang riba, dari bunga bank. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dan itu tidak akan diterima oleh Allah. Orang itu haram dan itu bukan milik kita. Atau hasil mencuri atau mengambil hak orang lain. Bahkan bukan hanya tidak diterima oleh Allah, akan diberikan azab orang-orang yang seperti itu. Doanya juga tidak akan dikabulkan. Orang yang makan dari yang haram, berpakaian dari yang haram, minum yang haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kata Nabi, ketika Nabi melihat orang yang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemudian bagaimana akan dikabulkan doanya kepada Rasulullah? Wa mat'amu haram, makannya dari yang haram. Wa mashrabu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasu wa gudhiya bil haram, dan dia diberikan makan dari yang haram. Fa kaifa yustajabu la? Bagaimana dikabulkan doanya kata Rasulullah? Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini tiga syarat tentang diterimanya amal kita, sedekah kita, dan dilipat gandakannya sedekah kita. Jadi kata Nabi, barang siapa yang sedekah dengan usaha yang halal dan Allah menerima hanya yang halal, maka Allah terima sedekah yang halal itu, dan Allah pupuk menjadi besar. Sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya sampai besar seperti sebesar gunung, kata Rasulullah. Begitu juga sedekah. Sedekah yang sedikit, meskipun sedikit, tapi ikhlas, itu Allah akan terus mengembangkan harta itu. Dan Allah akan simpan di sorga. Dan manfaatnya sangat besar. Dan ingat, antum punya rezeki, jangan bakhil untuk sedekah. Untuk kegiatan dakwah, untuk orang tua, untuk fuqara wal masakin, dan juga untuk membantu teman-teman yang sulit, itu jangan bakhil. Itu insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Dan harta kita yang kita sedekahkan itu tidak akan kurang. Kata Nabi, ma naqasat malun min sadaqatin. Kata Rasulullah, tidak akan kurang harta itu dengan sebab sedekah. Rasulullah tidak pernah dusta. Harta itu, kalau kita sedekah tidak akan kurang. Dari segi apapun juga tidak akan kurang. Sekarang kita kembali kepada kita sendiri. Kita lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Rezeki datang dari Allah. Sampai kita bisa usaha, sampai kita bisa kuliah, bisa usaha, mendapatkan harta. Allah yang berikan. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Maka kalau kita sedekahkan berapa saja, itu tidak kurang. Karena kita tidak bawa apa-apa. Yang kedua, seandainya kita, umpamanya sekarang kita punya uang 10 juta. Kita sedekahkan 1 juta. Kurang. Menurut kita, hitungannya 9 juta. Padahal kita tidak kurang. Karena apa? Karena yang 1 juta ini Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tidak kurang. 700 kali lipat. Dan Allah akan simpan di surga. Atau yang ketiga, dia sedekah. Dia sedekah. Dari uang dia, umpamanya dia 100 juta atau 100 ribu yen, dia sedekahkan 20 ribu. Itu tidak kurang. Karena dari 20 ribu ini, Allah akan ganti dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Umpamanya antum punya 100 ribu, diberikan oleh Allah sakit pada waktu itu. Habis harta antum. Tapi Allah hindari penyakit itu, Allah ganti dengan yang lainnya. Banyak yang seperti itu. Ada orang-orang yang bakhil, harta disimpan dan tidak sedekahkan. Qadar Allah diberikan dia musibah oleh Allah SWT, hartanya habis atau dia ditimpa penyakit yang tidak akan sembuh penyakit itu. Yang habis hartanya untuk mengobati dia. Mengobati istrinya atau mengobati anaknya. Rugi dia. Rugi dunia, rugi akhirat. Tapi orang yang sedekah mendapatkan barakah dari Allah SWT. Dan ini bukti dari keimanan kita. Sedekah itu, maka wassadaqatu burhanun, kata Rasulullah. Sedekah itu bukti dari keimanan kita. Maka ciri orang yang beriman, yang ketiga dalam ayat ini, yaitu mereka infak fi sabilillah. Dan harta kita ini akan menjadi simpanan kita nanti di akhirat. Makanya kata Nabi, yang mengiringi orang mati itu tiga. Yang mengiringi orang mati tiga. Yang pertama apa? Keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalnya. Yang kembali yang mana? Yang kembali dua. Keluarga dan hartanya kembali. Bukan milik dia lagi. Milik apa? Ahli waris. Bukan milik dia lagi. Yang ikut bersama dia, kata Rasulullah, amalnya. Nah, kalau harta itu sudah disedekahkan, diinfakkan, akan mengiringi dia sampai ke liang kubur. Tapi kalau tetap disimpan, bukan milik dia lagi kalau dia meninggal. Dan orang gak akan bisa menjamin bahwa dia akan hidup selamanya. Kalau dia meninggal, bukan milik dia lagi, tapi milik ahli warisnya. Kemudian selanjutnya, sifat yang keempat dan kelima dalam ayat ini, yaitu iman kepada para rasul dan iman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan iman kepada yaumul akhir. Dalam ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi yang keempat dan kelima, beriman kepada para rasul yang dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan kepada akhirat mereka itu yakin. Dan ini masuk rukun iman. Jadi iman kepada para rasul dan juga kepada yang diturunkan kepada kitab-kitabnya. Dan iman kepada yaumul akhir. Nah, iman kepada yaumul akhir ini sangat penting karena kita akan semangat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal melaksanakan ketaatan karena kita yakin bahwa kita akan dihisab oleh Allah. Kita yakin akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita baca saja, saya nggak perlu bahas panjang lebar. Antum lihat dalam surah Ali Imran, antara ciri orang-orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran. Ayat 133 dan selanjutnya. Untuk melihat saja, saya bacakan. Dari yang saya bahas tadi aja 5 ciri. Sekarang ada lagi, dan ini masih banyak lagi, tapi cukup 2 surah ini yang kita bahas. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 133, 134, 135, dan 136. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu cirinya? Di sini disebutkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. dia infak. Makanya antum alhamdulillah diberikan oleh Allah rezeki, maka jangan bakhil. Ya kalau antum bandingkan teman-teman antum di Indonesia, mereka jauh dibandingkan antum dari segi mendapatkan uang dari gaji dari yang lain. Maka antum sedekah, infak untuk kepentingan dakwah, untuk kemajuan dakwah di tempat ini, untuk mendakwahkan teman-teman yang lain. Dan yang lain kita korban, kita berikan buku, kita berikan kaset, kita beli, kita hadiahkan kepada mereka supaya mereka paham tentang Islam ini. Juga berikan buku untuk keluarga kita dan yang lainnya. Jadi banyak cara dakwah ini, banyak cara. Dan itu kita sedekahkan untuk fisabilillah supaya dakwah ini maju. Kalau ahlul bidah mereka korbankan hartanya, kalau orang kafir mengorbankan hartanya, kenapa kita tidak? Dan kita enggak boleh bakhil. Dan ini untuk laki dan perempuan. Sedekah dan infak ini untuk laki dan perempuan. Jadi mereka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Kalau waktu lapang umum sudah, waktu sempit pun tetap dia masih sedekah. Dalam keadaan dibatasi rezekinya itu tetap dia sedekah. Bahkan itu mempunyai ganjaran yang besar, juhdul muqil kata Nabi. Di antara ganjaran yang besar dilipat gandakan juhdul muqil. Orang punya sedikit tapi tetap dia mau sedekah. Kemudian selanjutnya ciri orang yang takwa, orang-orang yang menahan amarahnya. Yang dia menahan amarahnya. Kecuali kalau seandainya yang berkaitan dengan masalah agama, pelanggaran syariat dilanggar, kita boleh marah. Kalau pribadi tidak. Kalau pribadi tidak, kita harus menahan amarah kita. Kalau berkaitan dengan pribadi, orang mencela kita, mencaci maki kita dan segala macam, kita sabar. Tapi kalau sudah kaitan dengan agama dicela, kita marah. Kita marah karena Allah. Itu enggak apa-apa. Ini menahan amarah yang berkaitan dengan pribadi. Jadi orang mencaci maki kita, mencela kita, biarkan aja. Ya kita marah, kita tahan amarah kita. Tapi kalau sudah agama yang dicela, dipermainkan, kita marah karena Allah. Kemudian memaafkan kesalahan orang. Wal'afina 'anil nas. Jadi memaafkan. Ketika orang salah kepada kita, kita maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina fa'al idza fa'alu fahishan aw dhalamu wa dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah dan mereka memohon ampun. Jadi orang-orang yang takwa ini kalau berbuat salah, berbuat dosa, segera minta ampun kepada Allah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak terus-menerus walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan keji, perbuatan dosa, sedangkan mereka mengetahui. Jadi orang yang bertakwa, kalau dia berbuat dosa, segera dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Dan dia tidak terus-menerus. Sudah tahu bahwa itu dosa, jangan dilakukan lagi. Apa saja yang kita tahu bahwa itu dosa, dosa, jangan kita lakukan lagi. Bahwa itu maksiat, bahwa itu dosa besar, jangan kita lakukan lagi. Mereka ini balasannya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu balasannya ampunan dari Allah dan surga dalamnya mengalir sungai-sungai sedangkan mereka kekal dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ini ciri dari orang-orang yang bertakwa, dan masih banyak lagi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sekarang ikhwan fill din a'azakumullah, di ayat ini perlu saya ingatkan kepada antum, kata-kata antum lihat itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dari kata-kata dzakarullah. Jadi orang yang bertakwa ketika mereka berbuat salah, yang pertama dia ingat kepada Allah. Ketika berbuat salah ingat kepada Allah. Dia taubat. Kemudian yang kedua dia istighfar. Yang ketiga dia tidak terus menerus dalam perbuatan dosa. Sebab perbuatan keji, perbuatan zalim ini mengotori hati manusia. Maka untuk membersihkannya dia zikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, dia taubat kepada Allah, dia istighfar kepada Allah, dan dia tidak boleh terus-menerus dalam perbuatan dosa itu. Harus berhenti. Tidak boleh terus-menerus dalam perbuatan dosa. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 201. Orang-orang yang bertakwa itu kalau digoda oleh syaitan, segera dia ingat Allah. Antum lihat dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 201. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang bertakwa ketika ada gangguan dari syaitan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, selalu ingat kepada Allah. Dan dia tahu bahwa itu salah. Fa'idahu mubsirun. Jadi kalau dia ingat zakarullah, dia ingat kepada Allah, maka dia tahu bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan salah. Ya, selesai pembahasan kita yang pertama dari takwa ini. Ittaqillah aituma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sekarang kita bahas yang kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pembahasan yang kedua, yang ini. Pembahasan kita yang kedua dari hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, di samping yang tadi yang disebutkan, kita taubat, kita istighfar, kita ingat kepada Allah, kita tidak terus-menerus, kita iringi dengan perbuatan baik. Lakukan amal-amal soleh. Ya sedekah, ya kita infak, ya kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita sholat malam, kita puasa, dan yang lainnya, perbuatan-perbuatan baik. Kita lakukan. Sebab kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 114. Allah berfirman dalam surah Hud. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pada pagi dan petang. Wazulafan minal lail, dan pada bagian permulaan dari malam. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik. Yudhibna sayyiat, menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang jelek. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi perbuatan yang jelek kita iringi dengan perbuatan yang baik. Yang jelek itu apa saja? Ya, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka segera dia iringi dengan perbuatan baik. Di samping dia istighfar, di samping dia taubat, dan dia tidak terus-menerus melakukannya, kemudian dia iringi dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu ya banyak. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan sholat yang 5 waktu, melaksanakan sholat-sholat sunnat, silaturahmi, sedekah, infak, dan yang lainnya. Kemudian juga ada yang menghapuskan dosa-dosa kecil, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu ala isbagul wudu ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salah ba'da salah fadhalikumul ribat fadhalikumul riba. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan juga mengangkat derajat kalian? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah, yaitu isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu alal makarih. Makarih itu makrah, bert, menyempurnakan wudu waktu sangat dingin, seperti sekarang, dingin, airnya dingin, kita tetap menyempurnakan. Lalu kalau waktu dingin, orang kadang-kadang tidak sempurna, asal saja, karena dinginnya, dia asal saja. Kata Nabi, kalau kamu sempurnakan wudu itu, mulai tangan, kadang-kadang orang asal, segini aja. Sekali, kaki juga asal siram, tidak dicuci, semua digosok. Saya sudah ajarkan kepada antum tentang cara wudu, digosok, ini juga sampai sempurna. Meskipun dingin, itu insya Allah akan menghapuskan dosa kita, kata Rasulullah. Jadi kita sempurnakan wudu di saat dingin itu akan menghapuskan dosa kita. Kalau umpamanya ada yang bertanya, bagaimana kalau pakai khuf? Boleh. Cuman ini, kalau khuf tidak disebutkan menghapuskan dosa. Kali ini jelas. Menghapuskan dosa, kata Rasulullah. Yamhullah bihil khataya. Bukan hanya menghapuskan dosa. Wa yarfa'u bid darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau orang memakai khuf, boleh. Ada nasnya. Untuk musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau antum berwudu di rumah tadi atau di tempat antum, kemudian datang ke tempat ini, dan kalian sudah berwudu, kemudian batal, antum wudu tinggal usap saja kaos kaki antum di atasnya 3 kali. Atau sekali. Cukup. Boleh dipakai untuk sholat. Tidak usah dibuka kaos kakinya. Secara hukum boleh. Rukhsah. Tapi kalau kita mau mengambil yang ini, akan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT, di saat dingin, ya kita lakukan ini. Kemudian yang kedua, di antara yang mengangkat, menghapuskan dosa, mengangkat derajat, yaitu banyak berjalan menuju ke masjid. Lakukan sholat yang 5 waktu ke masjid. Kemudian selanjutnya, nunggu sholat sesudah sholat. Umumnya antum sholat maghrib, tidak pulang, tunggu saja di masjid sampai isya. Atau sekarang di musim dingin, waktu yang pendek jaraknya asar dengan maghrib. Habis sholat asar, nunggu sampai maghrib tiba. Dan itu kita lakukan dengan membanyakkan zikir, kemudian juga baca Al-Quran dan yang lainnya. Itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kepada Rasulullah. Kemudian di antara amal-amal yang juga menghapuskan dosa, yaitu puasa Arafah. Nah, sebentar lagi nih puasa Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Hadisnya riwayat Muslim dari Abi Qatadah. Nanti setelah Dzulhijjah itu, tanggal 9 Dzulhijjah, bulan depannya lagi ada Muharram. Tanggal 9-10 Muharram. Kita puasa lagi. Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Antum kesempatan di tempat ini untuk melakukan puasa. Yang bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, puasa Arafah. Tapi orang-orang yang di Arafah tidak dibenarkan untuk puasa. Yang sedang wukuf di Arafah. Syawal juga. Ini masih ada kesempatan untuk puasa Syawal. Bagi yang belum puasa Syawal, puasa Syawal. Masih ada waktu. Sekarang tanggal 26 Syawal. Hari ini tanggal 26 Syawal. Tanggal 31 Januari. Tanggal 26 Syawal. Kemudian di antara puasa lagi, di antara puasa juga yang dapat memberikan ganjaran kepada kita, ya puasa 3 hari setiap bulan, bulan Hijriah. Bulan Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian di antara yang dapat menghapuskan dosa, antum haji. Insyaallah besok kita akan bahas sedikit tentang haji. Antum ini sudah wajib sudah haji ini. Wajib sudah. Harus menunaikan ibadah haji. Kata Nabi, barang siapa yang mampu tapi dia tidak haji, maka dia akan dihalangi oleh berbagai halangan nantinya. Kata Nabi, barang siapa yang sudah mampu, falyu ajil, segera. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang sudah mampu menunaikan ibadah haji tapi dia tidak menunaikan, maka adalah ia mati seperti Yahudi atau Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani tidak haji. Jahiliyah, musyrikin haji. Jahiliyah, orang jahiliyah haji. Tawaf mereka, wukuf mereka di Arafah. Orang jahiliyah. Tapi tidak akan diterima oleh Allah. Karena mereka jahiliyah, musyrikin. Nasrani, Yahudi, itu tidak menunaikan ibadah haji. Kata Umar, barang siapa yang mampu dia tidak menunaikan ibadah haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Jadi tidak ada alasan, oh kita nanti kalau sudah pulang ke Indonesia baru, tidak. Dari sini untuk berangkat. Wajib. Kata Nabi, man hajjal hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubi ka yawmi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang haji ke Baitullah, dia tidak berbuat rafat, tidak berkata kotor, tidak bercampur di saat-saat ihram dengan istrinya. Bahwa kalau sudah selesai haji boleh. Tapi kalau di saat ihram, berpakaian ihram tidak boleh dia. Dia tidak melakukan rafat, walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan maksiat. Kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Ini menghapuskan dosa. Dari dosa-dosa kita yang sekian banyak, kita minta ampun kepada Allah, kita taubat kepada Allah, di samping itu kita lakukan kebaikan. Al-hasanah ini umum. Wa'adbi sayyatul hasanah. Hasanah ini umum, termasuk haji. Semua yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah merupakan al-hasanah. Semua yang diwajibkan Allah adalah hasanah. Seperti yang kita bahas kemarin, yaitu di antara amal-amal yang dapat menghidupkan hati kita di samping tauhid kepada Allah, yang kedua apa? Kewajiban-kewajiban. Di antara wajibin haji. Samping puasa Ramadan, sholat lima waktu, ini haji. Sholat yang lima waktu, puasa, haji, dan zakat. Jadi kalau tadi saya tidak sebutkan zakat, zakat itu termasuk. Yunfiqun, zakat juga wajib. Karena itu yang wajib. Zakat itu wajib kita keluarkan. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa, dia mengeluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakat. Kemudian juga haji. Dia wajib melaksanakan haji ini. Jangan ditunda. Kita tidak tahu apakah kita nanti tahun depan ada umur, ataukah tahun depan kita tidak tahu apakah harta kita itu masih tetap ada pada kita, atau kita mendapatkan musibah, kita tidak tahu. Kata Nabi, segera kamu haji, kamu tidak tahu. Apa yang menghalangi kamu tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang menghalangi kita nantinya. Ini riwayat-riwayat yang berkaitan tentang menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Maka saya sebutkan haji, karena sini sudah dekat. Satu bulan lagi kita masuk haji. InsyaAllah besok sedikit saya akan bahas, supaya antum juga tahu tentang kaifiat dan cara bagaimana menunaikan ibadah haji sesuai dengan contoh Rasulullah. InsyaAllah besok saya akan bahas itu, tentang masalah haji. Dan habis itu berangkat semuanya. Haji. Saya doakan antum semuanya. Mudah-mudahan Allah memberangkatkan antum menunaikan ibadah haji. Pergi selamat, pulang selamat insyaAllah. Sekarang kita bahas yang ketiga, yang terakhir dalam hadis ini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di sini tentang akhlak yang baik tidak disebutkan. Apa akhlak yang baik? Kita lihat penjelasan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Qur'an. akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Antum lihat ketika Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim dalam surah Al-Qalam ayat 4, dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang khuluqin azim, akhlak yang mulia ini, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan akhlak ini, akhlak yang mulia, disebutkan yang pertama ya akhlak kepada Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Makarimul Akhlak, bahwa akhlak yang mulia itu pertama kali orang ketika berbicara masalah akhlak dulu kepada Allah, yaitu dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dia harus tahu tentang hak Allah. Ketika berbicara tentang masalah akhlak, kita harus berbicara dulu bagaimana akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan akhlak kepada manusia dulu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu akhlak dia kepada manusia. Nah, manusia ini banyak macamnya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kemudian yang mukmin dibagi lagi nanti, yaitu orang tua kita, istri, anak, tetangga, tetap harus kita bergaul. Ada orang yang baik akhlaknya kepada temannya, tapi kepada orang tuanya dia tidak baik akhlaknya. Kepada temannya, dia bantu temannya, dia traktir temannya, dia duduk, tertawa, senyum dengan temannya. Tapi kepada orang tuanya, dia membuat orang tuanya nangis. Membuat orang tuanya tidak redha. Membuat orang tuanya tidak senang. Ini tidak boleh. Pertama kali ketika kita berbicara bahwa kita harus berakhlak mulia kepada manusia, manusia yang pertama yang harus kita berbuat baik yaitu orang tua kita. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebab ridha Allah, apa? Ridha Allah bi ridhal walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidain. Ridhanya Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi pertama kali keridhaan Allah kita cari dengan kita berbakti kepada orang tua. Wajib. Bab Allah ketika menyebutkan tentang wajibnya berbakti kepada Allah, wajibnya beribadah kepada Allah, Allah menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kata Allah, Allah telah mewajibkan kalian berbakti, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kepada yang lainnya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti. Wa bil walidayni ihsana. Ini wajib. Jadi akhlak kepada orang tua itu harus kita tunjukkan. Tidak boleh kita mengatakan ah pada orang tua. Tidak boleh kita menengking, tidak boleh kita menjelekkan orang tua, tidak boleh kita melawan orang tua. Itu banyak ketentuannya. Dan ini, tentang ini sudah saya bahas dalam buku saya, Birrul Walidain. Birrul Walidain, tentang berbakti pada kedua orang tua. Kemudian juga kepada istri dan anak. Yang Nabi sebutkan bahwa keluarga, apabila Allah mengendaki satu keluarga itu baik, kata Rasulullah, Allah berikan kepada mereka ar-rifq, lemah lembut kepada keluarga. Dia lemah lembut. Adapun hal-hal yang melanggar syariat, dia keras seperti tadi, memukul anak yang tidak sholat, syar'i, boleh. Atau ketika istri itu nusyuz, durhaka kepada suaminya, boleh menurut Al-Quran untuk dipukul. Tapi ketika dia tidak nusyuz dan tidak durhaka, tidak melanggar, tetap harus arif, lemah lembut kepada keluarga itu. Kemudian juga kepada anak, kepada tetangga, ada hak tetangga yang harus kita penuhi. Tidak boleh kita mengganggu tetangga kita. Ini termasuk akhlak yang disebutkan dalam kitab-kitab oleh para ulama ahlu sunnah. Di antaranya yang disebutkan juga, di antara akhlak seorang muslim, yaitu dia amanah, tidak khianat. Kemudian dia jujur, tidak dusta. Dusta ini termasuk akhlak yang tercela dalam Islam. Jujur, tidak dusta. Kemudian haya, mempunyai rasa malu. Kemudian disebutkan lagi, yaitu badlul ma'ruf, selalu berbuat kebaikan. Badlul ma'ruf, selalu berbuat kebaikan. Membantu orang tua, membantu keluarga, membantu dakwah, membantu orang-orang yang sulit. Ini termasuk akhlak yang mulia. Kemudian kaful adza, menahan gangguan, mencegah gangguan, baik lisan maupun tangan. Umpamanya, ada orang ghibah, membicarakan aib orang lain. Ini dosa, dan mengotori hati. Ghibah ini. Kita dengar, kita tegur, ya akhi. Jangan bicarakan orang lain, tidak boleh, haram hukumnya. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Jangan bicarakan fulan. Jadi, kita menahan gangguan. Atau ada orang yang memfitnah orang lain. Kita tahu, dan kita dengar, kita tahan. Kaful adza. Atau ada orang yang memukul orang lain, kita bisa menahan. Ini kaful adza, menahan gangguan. Menyingkirkan gangguan. Itu termasuk akhlak muslim. Kemudian tidak iri, tidak dengki. Kemudian di sini disebutkan, diantaranya, dia menahan marah, kemudian juga dia senyum, kecuali kepada mubtadi' dan orang yang jahat. Di antara khusnul khuluq, sebagian ahli ilmu mengatakan khusnul khuluq, kadmul ghaibi lillah, wa idharu talaqati wal bishir illa lil mubtadi wal fajir. Khusnul khuluq, sebagian ahli ilmu mengatakan, menahan marah karena Allah. Kemudian, wajah berseri dan senyum, kecuali kepada orang-orang yang berbuat bid'ah dan orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat maksiat. Dan orang yang akhlaknya baik ini, timbangannya akan berat nanti pada hari kiamat. Ya, ini pembahasan kita. Kemudian tentang masalah takwa tadi, ada yang terluput, yaitu tentang manfaat daripada takwa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Allah akan mudahkan urusan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Jadi kalau tadi disebutkan tentang masalah takwa, manfaat-manfaat dari takwa itu belum kita bahas tentang manfaatnya. Sekarang kita ambil satu saja dari sekian banyak manfaat takwa. Itu puluhan ayat dalam Al-Quran tentang manfaat dari takwa kepada Allah. Maksud saya ambil dari satu surah saja. Beberapa manfaat takwa tapi dari satu surah. Surah At-Talaq, antum lihat. Manfaat daripada takwa kepada Allah. Itu manfaatnya banyak sekali. Untuk melihat dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65, untuk melihat di ayat 2 bagian akhir, ayat 3 bagian awal, ayat 3 bagian ayat 4 bagian akhir, kemudian ayat 5, Allah berfirman di ayat 2 dalam surah At-Talaq bagian akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang demikian itu diberikan pengajaran, zalikum yu'adzu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Demikianlah diberikan pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Kesulitan itu diberikan jalan keluar Allah. Kemudian di ayat 3-nya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kalau dia takwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Di ayat 4-nya, bagian akhir, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Yang keempat, bagian akhir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Takwa, Allah akan mudahkan jalan, mudahkan urusannya. Kemudian yang kelima, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Ayat 5, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Oke, dihapuskan kesalahannya dan dilipat gandakan. Itu manfaatnya dari takwa kepada Allah, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki, dimudahkan urusan, dihapuskan dosa, diberikan ganjaran berlipat ganda. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas atau mau tanyakan, silakan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhol. Ya. Salam. Masalah wudu di saat dingin. Apabila di situ ada air hangat dan dingin, kita dalam mengambil di situ, apa kita memilih utamaan air dingin apa kita memilih yang hangat? Jika kemampuan kita, kalau kita ada air itu kita gunakan. Itu kan termasuk kemudahan dari Allah. Iya. Masuk kemudahan, kalau memang ada air hangat, kita gunakan, enggak apa-apa, boleh secara hukum syar'i. Iya. Yeah. Iya, yang lain. Orang tua Yang pertama tentang masalah orang tua mengungkit kebaikan kepada anak. Orang tua mengungkit kebaikan kepada anak yang tujuannya untuk mengingatkan anak itu supaya dia sadar dan kembali ke jalan yang hak. Secara hukum syar'i boleh. Karena anak pada orang tua. Ya, orang tua kepada anak. Artinya dia ingatkan, bukan orang tua itu mengungkit-ungkit kebaikan seperti kepada orang lain. Dia kepada anak ini adalah milik dia sendiri. Usaha dia sendiri anak ini. Dan dia mengingatkan itu supaya anak ini kembali ke jalan yang benar. Atau anak ini juga sadar. Kadang-kadang kalau gak diingatkan tentang kebaikan, umumnya seperti si ibu mengingatkan, dulu kamu waktu saya mengandung dalam keadaan susah payah. Waktu melahirkan juga susah payah. Kamu, saya didik juga susah payah. Si ibu mengingatkan itu supaya si anak ini sadar. Gitu. Tujuan itu untuk kebaikan, gak apa-apa. Beda dengan orang lain. Yang kedua, tentang masalah menafkahkan, orang tua menafkahkan kepada anaknya dari harta yang haram, ya anaknya tidak kena. Tapi kalau anaknya tahu, dia berusaha untuk menghindar. Kalau anaknya itu tahu bahwa itu nafkah yang haram, maka dia harus menghindar. Menghindar. Tapi tidak termasuk kepada doa yang tidak dikabulkan, karena bukan usaha dia sendiri, orang tua. Yang ketiga, tentang menghajikan. Tentang haji itu, yang wajib, ya kita haji. Setiap mukallaf. Kalau memang kita ada lebih, ya orang tua. Orang tua. Orang tua, kita, kalau bisa ya, kalau memang kita ada lebih, kita sama-sama, kita dengan orang tua. Karena orang tua kita juga ingin haji, sedangkan harta kita adalah milik orang tua. Bagaimana sabda Nabi kepada sahabatnya, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Ya kalau kita haji orang tua, kita bawa juga menaikkan ibadah haji. Ya, tadi, ya. Hubungan dengan anak mulia ini dengan amal ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang ada fitnah dihembuskan bahwa nahi munkar yang kita sampaikan tersinggung sudah dengan hikmah dan bawa penjelasan. Tetap saja mereka sering membuat fitnah bahwa ini akhirnya jelek, sering berhujat, bagaimana untuk menghadapi itu? Terus sekarang begini, amar ma'ruf nahi munkar termasuk akhlak ahlu sunnah. Ingat pembahasan kita pada waktu kita membahas tentang akhlak ahlu sunnah dalam prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah dari kitab Syarah Akidah Wasithiyah. Kita melihat dalam Daurah Kobe yang kedua. Yang pertama kita bahas, yang kedua kita bahas. Poin yang ke-15 sampai 20 kita bahas juga itu. Di situ ada saya jelaskan tentang akhlak ahlu sunnah, amar ma'ruf nahi munkar. Saya jelaskan tentang dawabitnya, ketentuannya. Bahwa dalam amar ma'ruf harus kita punya ilmu. Dalam amar ma'ruf nahi munkar kita harus lemah lembut. Dalam amar ma'ruf nahi munkar ada kemampuan. Dalam amar ma'ruf nahi munkar kita harus ada kesabaran. Empat dawabit saya sebutkan pada waktu itu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus dengan ilmu. Kita gak bisa menyampaikan, menegur orang bahwa orang itu salah, melakukan bid'ah, pelanggaran. Kecuali kalau kita tahu dengan syariat bahwa ini benar melanggar. Ada ilmu. Yang kedua, kita lakukannya dengan bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Yang ketiga, lemah lembut. Dalam menegurnya, kita lemah lembut. Gak boleh kita kasar. Tetap amar ma'ruf wajib kita lakukan. Gak boleh kita diam. Orang melakukan bid'ah, syirik, melanggar, mengikuti pemahaman yang sesat, mengikuti syubhat, kita wajib menegur. Dengan cara yang baik kita tegur. Dan itu akhlak ahlussunnah. Kalau kita diam, dan kita tahu bahwa itu salah, bahwa itu bid'ah, bahwa itu tidak, kita diam, kita menjadi syaitanun akhras. Setan yang bisu. Kata ulama, kalau kita diam kepada kemungkaran, berarti kita syaitanun akhras. Setan yang bisu. Dan kalau sudah kita sampaikan, tetap dia tidak mau terima, ya kita sabar. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Tidak kewajiban bagi seorang rasul mereka menyampaikan dengan terang, dengan jelas. Itu yang kita sampaikan. Kita gak bisa memaksakan orang harus ikut kita, tidak. Kewajiban kita menyampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Iya. Iya. Bagaimana cara mengkodoh sholat-sholat yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah? Tidak ada keterangannya. Ya kita minta ampun aja kepada Allah. Karena tidak ada yang sanggup untuk melakukan yang seperti itu. Kewajiban dia menurut fatwa dari para ulama, ya dia bertaubat kepada Allah. Kecuali yang sehari atau dua hari dilakukan, tapi yang udah lama, yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Itu saja. Ya. Misalnya kita berbeda dengan orang tua kita dalam masalah-masalah agama, misalnya seperti musik atau seperti tahlilan. Kemudian orang tua kita meminjam harta kita, misalnya minjam tape untuk nyetel musik atau minta duit dari kita untuk acara tahlilan. Kemudian kita tidak memberikannya. Orang tua kita marah kepada kita. Apakah kita durhaka kepada orang tua? Iya. Kalau orang tua dia berusaha untuk mengadakan perbuatan-perbuatan yang bid'ah atau syirik, dan kita tahu, kemudian dia meminjam harta itu untuk perbuatan syirik atau bid'ah, kita tidak boleh. Sebab Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam kalian tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita mengingatkan orang tua itu dengan cara yang baik. Artinya kita tidak pinjamkan itu karena dia akan menggunakan untuk bid'ah yang bahaya untuk kita, bahaya untuk dia, dan berdosa dunia dan akhirat. Jadi kalau orang tuanya murka, marah, ya enggak berdosa kita. Seperti umpamanya orang tua tidak redho kalau anaknya sholat 5 waktu. Ada orang tua yang seperti itu. Tetap dia wajib melaksanakan sholat itu. Meskipun dia tidak redha, tidak pengaruh kepada anak ini. Atau seorang tua tidak suka kalau anaknya pakai jilbab. Ada orang tua yang seperti itu. Sampai ada yang ditarik jilbabnya itu. Kalau anaknya pakai, ditarik. Dibuang jilbabnya. Nah itu terjadi. Tetap saya bilang, tetap kamu harus pakai jilbab. Wajib. Orang tuanya marah dan murka. Tidak apa-apa. Dan tidak pengaruh sama sekali. Kecuali kalau dia marah dan murkanya dalam masalah-masalah yang haram. Jelas menurut syariat haram, maka kita pun mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT. Mungkin orang tuanya murka kalau anaknya minum khamr. Si anak tetap melakukan, Allah murka dan orang tua itu murka. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apa lagi? Bagaimana hukumnya menerima beasiswa dari perusahaan atau bank yang sebenarnya tidak terlibat? Wallahu a'lam. Sebaiknya ditinggalkan. Iya. Kan tadi katanya harta kita juga harta orang tua. Betul. apakah ada tuh pinjam-minjam antara anak sama orang tua? Sebenarnya kita memberikan, cuma orang tua kan bahasanya dia minjam. Pada akhirnya kita memberikan. Sekarang kita mau berikan dia kalau dia berbuat maksiat atau berbuat bid'ah, nggak boleh kan kita bantu. Kalau dia untuk berbuat baik kita kasih, kita berikan. Memang harta dia. Pada akhirnya antara anak dan orang tua nggak ada pinjam meminjam, karena itu kewajiban kan. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Bagaimana hukumnya seorang istri yang ingin berinfak? Apakah harus memberitahukan kepada suami atau diam saja tanpa memberitahu kepada suami? Dalam riwayat disebutkan, apabila seorang istri infak dari rumahnya, hendaknya dia memberitahu kepada suaminya. Memberitahu kepada suaminya. Bukannya itu riya atau pemberitahuan. Dan sebaiknya pemberitahuan secara umum saja. Wah, nanti kalau ada saya lebih harta, saya mau sedekah. Sudah, cukup. Nggak mesti setiap waktu dia harus izin kepada suaminya. Tapi suami tetap harus menganjurkan kepada istrinya untuk sedekah. Bagaimana Nabi menganjurkan kepada istri-istrinya, dan istri-istrinya semuanya berlomba-lomba dengan sedekah. Mereka berlomba-lomba dalam sedekah. Bolehkah pria menikahi ahli kitab yang sekarang ini? Misalnya seorang muslim menikah dengan wanita Nasrani. Apa enggak ada wanita muslimah? Apa enggak ada? Iya. Ini yang nanya akhwat lagi. Iya, salah ini pertanyaannya. Mesti pertanyaan dari ikhwan. Iya. Jadi sebenarnya dalam Islam dibolehkan menurut surah Al-Maidah. Akan tapi para ulama mengingatkan kenyataan yang ada, nikah dengan perempuan Alkitab bukan dia malah menarik si istri untuk Islam atau menarik dia untuk kembali ke jalan yang hak. Justru si istrinya menarik si suami kepada ajarannya yang sesat itu, yang jelas-jelas kufur kepada Allah SWT. Karena itu, tentang masalah ini, para ulama menganjurkan kita untuk nikahi wanita muslimah. Dari yang muslimah saja kita masih pilih. Yang muslimah saja kita masih pilih yang soleha. Kalau seandainya Nasrani, kalau dia punya anak bagaimana? Anaknya diajak ke gereja. Nggak akan ada sakinah. Tidak akan ada mawaddah warahmah dalam rumah tangga itu. Jadi pilih wanita muslimah. Mesti ditanya bagaimana menikahi pria Nasrani, dia bilang pria muslim masih ada ini. Terbalik pertanyaannya ini. Ya, nanti diulang lagi ya. Bagaimana pakaian wanita muslimah yang benar menurut sunnah? Nah, yang benar menurut sunnah di dalam jilbab wanita muslimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, itu ada beberapa kriteria. Artinya jilbab itu tidak boleh pakaian yang ketat. Ketat tidak boleh. Membentuk tubuh. Kemudian yang kedua tidak boleh tipis, transparan, tidak boleh. Jadi, kalau transparan tipis, terlihat bentuk tubuhnya, tidak boleh. Yang ketiga tidak boleh menyerupai laki-laki. Jadi ada orang memahami jilbab itu hanya kerudung saja di atas ini. Asal nempel. Di sini pakai kaos, bawahnya pakai blue jean. Itu bukan jilbab. Itu menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Rasulullah. Perempuan yang memakai pakaian laki-laki dilaknat oleh Allah. Laki-laki yang memakai perempuan dilaknat oleh Allah. Yang menyerupai laki-laki dilaknat. Itu ada berapa hadis? La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal-mutasyabbihati minar nisa ibar rijal. Dilaknat. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Dan Allah melaknat juga perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dalam hadisnya. Jadi yang ketiga, tidak boleh menyerupai laki-laki. Nah, ada tadi disebutkan, ada buku yang berjudul Kudung Gaul. Di situ dibahas, di buku itu, tentang pakaian wanita yang sekarang ini. Jadi dia hanya ditutupi kepalanya, tapi pakai kaos. Pakai blue jean. Ini kudung gaul, dan ini termasuk yang terkena laknat. Kemudian lagi, tidak boleh bagi wanita memakai parfum. Parfum itu tidak boleh. Dia boleh pakai parfum kalau untuk suaminya di rumah. Kalau dia keluar dari rumahnya, hatta ke masjid tidak boleh. Sampai di zaman Rasulullah ada seorang wanita memakai wangi-wangian, bakhur, wangi-wangian itu, kata Rasulullah, hendaklah dia pulang, dia mandi junub. Tidak boleh. Ini ke masjid, ibadah. Apalagi ke tempat yang lainnya. Ke pasar atau yang lainnya, tidak boleh. Kemudian, tidak boleh pakaiannya itu libas, libas syuhrah, untuk pamer. Berbeda dengan yang lainnya. Tidak boleh. Kemudian, yang lain lagi menyerupai pakaian orang-orang kafir. Itu bisa dibaca dalam kitab Jilbab Wanita Muslimah oleh Syekh Al-Albani. Yang terpenting, usahakan bagi wanita ini menutup seluruh tubuhnya yang boleh terlihat kedua muka dan kedua telapak tangannya. Dan kita pakai yang bagus itu pakai jubah saja. Jadi pakaian panjang, tidak seperti laki-laki, celana, kemudian pakai potongan. Baiknya pakai jubah, itu insya Allah lebih aman daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan selanjutnya nanti saja karena sudah masuk waktu zuhur. Ya, istirahat dulu. Insyaallah nanti habis istirahat kita lanjutkan lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.